untuk saat ini hanya ada satu rumah sakit mental di Gaza Palestina dan kondisinya sangat memprihatinkan. Sekitar 2/3 pasien yang datang tidak dapat dilayani karena kurangnya tempat tidur. Dan sebagian besar pasien yang dirawat harus dipulangkan lebih awal untuk memberikan ruang bagi pasien yang lain. Oleh karena itu, Gaza membutuhkan pusat kesehatan dan rehabilitasi mental masyarakat nasional. Ayo dukung kami untuk mewujudkan pusat kesehatan dan rehabilitasi mental untuk warga Gaza. Kolaborasi iman kita dengan Palestina. Bersyukur padanya, Allah pertemukanmu dalam satu doa. Ketika kita berdua tak saling bicara.